akan segera berlalu. Seorang lelaki melintas menyimpan malu. Menyusul langkah sang gadis yang mungil. Tapak kakinya yang lelah menyisakan perih. Nanti malam dia jerat rembulan, disimpan dalam sunyi hingga esok hari. Menyisakan duri, menyisakan peri.